Warta Berita NHK World Japan, Rabu 26 Juni 2024, Anda bersama saya Sutami dan Mika Velma. Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako menghadiri jamuan makan di Istana Buckingham sebagai bagian dari kunjungan kenegaraan ke Inggris. Jamuan makan malam kenegaraan diadakan oleh Raja Charles dan Ratu Camilla. Kaisar Naruhito mengenakan medali Ordo Garter yang merupakan ordo kesatria tertua dan paling senior di Inggris. Ia menerima medali itu dari Raja dalam jamuan makan siang selamat datang pada hari yang sama. Sekitar 170 orang dari Jepang dan Inggris menghadiri makan malam tersebut. Raja Charles menggunakan beberapa frasa bahasa Jepang dalam pidato sambutannya. Raja Charles mengatakan, "Selamat datang kembali ke Inggris. Inti dari kemitraan kita adalah persahabatan yang erat." Kaisar Naruhito menanggapi pidato raja dengan mengatakan, ia berharap kunjungan ke Inggris akan memungkinkan persahabatan yang terjalin antara kedua negara dapat diteruskan kepada generasi muda dan anak-anak yang akan mengembangkannya lebih jauh lagi. Kaisar Naruhito mengatakan, saya dengan tulus berharap agar Jepang dan Inggris sebagai sahabat yang tiada duanya akan terus melakukan upaya tidak kenal lelah untuk mencapai saling pengertian yang sejati melalui pertukaran antar masyarakat, sehingga membangun hubungan yang langgeng berdasarkan persahabatan, niat baik, dan kerjasama. Kunjungan kenegaraan ke Inggris tersebut merupakan ketiga kalinya bagi Kaisar dan Permaisuri Jepang. Militer Korea Selatan mengatakan Korea Utara gagal melakukan uji coba rudal balistik pada hari Rabu pagi dan pihaknya tengah menganalisis peluncuran tersebut. Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan mengatakan rudal tersebut diluncurkan dari suatu daerah di atau sekitar Pyongyang sekitar pukul 5.30 pagi. Tetapi peluncuran tersebut tampaknya gagal. Rudal itu dilaporkan ditembakkan ke arah Laut Jepang. Menurut kantor berita Yonhap, sumber militer mengatakan Korea Utara tampaknya telah melakukan uji coba rudal hipersonik, tetapi uji coba tersebut diyakini berakhir dengan kegagalan setelah rudal itu terbang sekitar 250 km. Militer Korea Selatan mengatakan tengah menganalisis secara detail bersama militer Amerika Serikat. Peluncuran rudal balistik Korea Utara ini merupakan pertama kalinya sejak 30 Mei. Peluncuran tersebut dilakukan setelah Pyongyang memperingatkan akan mengambil tindakan balasan atas kedatangan kapal induk Amerika Serikat di Busan. Kapal induk USS Theodore Roosevelt akan mengambil bagian dalam latihan trilateral perdana Freedom Age. Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan berpartisipasi dalam latihan tersebut. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol memeriksa kapal tersebut pada hari Selasa di hari peringatan 74 tahun pecahnya Perang Korea. Unjuk rasa besar-besaran anti-Amerika Serikat diadakan di Korea Utara pada hari Selasa menandai peringatan 74 tahun dimulainya Perang Korea. Para peserta menyatakan tekad untuk memperkuat kemampuan nuklir Pyongyang. Surat kabar Partai Pekerja yang berkuasa di Korea Utara, Rodong Sinmun, melaporkan pada hari Rabu bahwa lebih dari 100 ribu orang, termasuk pekerja dan pelajar, ambil bagian dalam unjuk rasa tersebut di sebuah stadion di Pyongyang. Surat kabar itu mengutip salah satu peserta yang mengatakan bahwa Korea Utara akan melipat gandakan daya penggentar perang terkuatnya sebanyak 100 atau 1000 kali lipat untuk memusnahkan pihak yang menghalangi kemajuan negara tersebut. Para peserta kemudian berbaris sambil membawa spanduk bertuliskan "Hancurkan penjajah Amerika yang merupakan musuh bebuyutan rakyat Korea." Korea Utara diperkirakan akan mengadakan rapat pleno Komite Sentral Partai Pekerja yang berkuasa pada pekan ini. Rapat tersebut akan menjadi pertemuan pertama dalam 6 bulan terakhir. Perhatian terpusat pada bagaimana pemimpin Kim Jong-un akan menangani hubungan negaranya dengan Rusia. Kim dan Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani kesepakatan pada pekan lalu yang menjanjikan bantuan militer timbal balik jika salah satu negaranya berada dalam keadaan perang. Para pengamat juga akan mencermati pernyataan Kim mengenai peluncuran kembali satelit pengintaian militer serta pernyataan yang merujuk pada Amerika Serikat dan Korea Selatan. Warta berita selanjutnya. Menteri Keuangan Jepang dan Korea Selatan menyatakan keprihatinannya terkait depresiasi mata uang nasional kedua negara dalam pertemuan pada hari Selasa. Mereka menyatakan siap bertindak melawan fluktuasi nilai tukar yang berlebihan. Menteri Keuangan Jepang Suzuki Sunichi dan Menteri Keuangan Korea Selatan Choe Sang-mok mengadakan pembicaraan mengenai masalah keuangan di Seoul, Korea Selatan. Pertemuan tersebut dipandang sebagai cerminan membaiknya hubungan kedua negara bertetangga itu. Kedua menteri itu pernah bertemu pada 2023, tetapi ini merupakan diskusi pertama di antara keduanya dalam 7 tahun. Suzuki mengatakan Jepang dan Korea Selatan sedang mengadakan pembicaraan di berbagai tingkatan. Ia berharap kerjasama ini akan makin erat. Choe mengatakan kedua negara adalah mitra dalam mengatasi masalah bersama dan perlu berbagi pengalaman untuk mengembangkan kebijakan yang tepat. Pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah pertemuan tersebut menegaskan kembali kekhawatiran serius mengenai penurunan cepat mata uang kedua negara. Pernyataan itu menambahkan bahwa Tokyo dan Seoul siap mengambil langkah melawan pergerakan tidak terkendali di pasar valuta asing. Menteri Pertahanan Amerika Serikat dan Rusia berbicara melalui telepon untuk pertama kalinya dalam 15 bulan. Pemerintah Amerika Serikat dan Rusia mengatakan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengadakan konferensi telepon pada hari Selasa. Percakapan itu diusulkan oleh Austin. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan Austin menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi di tengah perang yang sedang berlangsung antara Rusia melawan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa kedua menteri bertukar pandangan mengenai situasi di sekitar Ukraina. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa Belousov menyoroti risiko eskalasi lebih jauh akibat berlanjutnya pasokan senjata Amerika Serikat ke Angkatan Bersenjata Ukraina. Menteri Pertahanan kedua negara terakhir kali melakukan pembicaraan pada Maret 2023. Percakapan pada hari Selasa ini adalah yang pertama antara Austin dan Belousov yang menjadi Menteri Pertahanan pada bulan Mei. Saudara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengganti komandan yang membawahi pasukan gabungan militer Ukraina dalam pertempuran melawan Rusia. Zelensky mengumumkan melalui pesan video pada hari Senin bahwa Letnan Jenderal Yuri Sodol akan digantikan oleh Brigadir Jenderal Andriy Hnatov. Zelensky tidak memberikan alasan penggantian tersebut, namun laporan media Ukraina mengatakan beberapa unit makin kritis terhadap kerugian besar yang diderita militer di bawah Sodol. New York Times melaporkan langkah ini diambil menyusul pemecatan Panglima Angkatan Bersenjata yang sangat populer saat itu, Valery Zaluzhny, pada Februari. Dikatakan bahwa keputusan Zelensky terus mengancam kohesi militer. Warga Ukraina menyatakan harapannya bahwa perombakan personel akan membantu memperbaiki situasi di front timur, tempat pasukan Ukraina sedang mengalami kesulitan. Seorang warga di ibu kota Kiev mengatakan kepada NHK pada hari Selasa bahwa Ukraina memiliki musuh yang sangat kuat dan ia berharap perubahannya akan menjadi lebih baik. Saudara, 1 bulan menjelang Olimpiade Paris, keamanan menjadi tantangan besar bagi ibu kota Prancis tersebut. Sekitar 10.000 atlet akan berparade sejauh 6 km di Sungai Seine dengan menggunakan sekitar 90 perahu pada upacara pembukaan. Lebih dari 320 ribu penonton diperkirakan akan berjajar di tepi sungai untuk menyaksikan parade itu. Penyelenggara Olimpiade mengatakan ini pertama kalinya upacara pembukaan Olimpiade musim panas diadakan di luar tempat olahraga. Guna mencegah serangan teroris, otoritas Paris berencana membuat zona keamanan di sekitar sungai mulai tanggal 18 Juli, 8 hari sebelum upacara. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan dari Tokyo. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.